lagi Tuhan selalu setia menjagaku. Hari-hari, bulan, tahun hingga akhir nanti Tuhan selalu menyertaiku. Betapa heran kasihmu Yesus, kasih yang manis buat jiwaku. Betapa agung cintamu Yesus, cintamu manis bagi jiwaku. Aku bangun dari hidupku yang terlelap, ku rasakan bahagianya nafas kehidupan. Seandainya Tuhan tak menghiraukanku, oh betapa jadi. Terima kasih.